Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaanallahu wa iyyakum, baik hadirin ikhwan akhwat yang ada di Masjid Raya Cipaganti ini, para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, para pemirsa Ahsan TV yang juga mengikuti secara langsung kegiatan ini dimanapun juga Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa di tempat ini untuk membahas satu tema yang untuk di Indonesia selalu aktual. Walaupun kejadian sudah lama, tapi tak mustahil kejadian ini akan berulang dan perencanaan atas kejadian ini mungkin tetap berlangsung sampai sekarang. Tema yang kita angkat, yang saya katakan aktual tersebut, adalah tentang terorisme yang oleh para pelakunya dianggap sebagai jihad. Jihad itu sebuah istilah suci yang hanya ada di dalam Islam. Agama lain tidak ada istilah jihad ini. Karena jihad merupakan ibadah yang sangat-sangat-sangat agung, yang oleh Nabi SAW disebut sebagai dirwatu zanamil Islam. Dirwah itu puncak, puncak tertinggi dari seluruh amalan ajaran Islam. Kedua, jihad ini memiliki tingkat resiko yang sangat-sangat tinggi. Bukan sekedar lelah, bukan sekedar capek, tapi juga bisa nyawa taruhannya. Oleh karena itu, kalau jihad sebagai amalan yang sangat tinggi dengan risiko yang sangat tinggi pula dilakukan secara salah, tetapi berisiko kematian, mati di atas kesalahan, maka kerugian besarlah yang akan kita alami. Kalau ibadah-ibadah yang lain selain jihad yang merupakan aplikasi dari syariat Islam ini wajib diamalkan berlandaskan ilmu, sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya mentabwib atau membuat satu judul bab tentang masalah ini dengan judul Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus lebih didahulukan sebelum berucap dan beramal. Jihad ini ucapan dan amalan. Maka wajib dilandasi oleh ilmu yang benar. Karena kesalahan di dalam melakukan satu amalan karena kebodohan bisa terjerumus ke dalam kebid'ahan, bisa terjerumus ke dalam kekeliruan, sehingga melakukan satu ibadah tanpa mencontoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya terkena dengan adanya sebuah hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterima dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, amalan itu tertolak. Apapun amalan itu termasuk jihad. Kalau jihad yang kita lakukan menyimpang dari konsep jihad menurut syar'i, tertolak, tidak memperoleh pahala, bahkan juga terancam dengan ancaman azab yang sangat pedih. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ndaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu takut bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Jadi bahaya kekeliruan di dalam mengamalkan amalan bukan sekedar amalan itu ditolak, tidak diterima, tapi juga diancam dengan ancaman fitnah dan azab yang sangat pedih. Bukan sekedar kata orang Sunda mah capek gawe bari jeung teu kapake, tapi oge ditengke. Bukan sekedar berlelah-lelah melaksanakan amalan, tapi tidak diterima. Bukan hanya sampai di sana saja resiko yang kita hadapi kalau salah dalam beramal, tapi juga diberi azab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun berlaku dalam hal jihad. Oleh karena itulah, selayaknya setiap kita yang menginginkan jihad di jalan Allah membekali dulu dengan ilmu apa itu jihad dan bagaimana jihad secara syar'i menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang dibeberkan, dijelaskan oleh ahlinya, oleh para ulama. Sebab sangat mungkin orang berjihad berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi Quran dan Sunnah menurut pemahamannya sendiri yang berbeda dengan penjelasan para ulama. Akhirnya keliru dia. Dia berijtihad dari ayat, berijtihad dari hadis tentang jihad dengan ijtihad yang tidak dilandasi oleh ilmu yang memadai. Sebab hampir semua aktivis dakwah, apalagi orang-orang yang menerjunkan diri ke dunia jihad, gitu ya, ketika mengamalkan suatu amalan yang dia katakan jihad, pasti ada ayat yang dia pakai, pasti ada hadis yang dia jadikan sebagai landasan dari amalnya tersebut, pasti itu. Nggak ada orang aktivis dakwah, aktivis jihad, ketika ditanya kenapa kamu melakukan amalan itu, ah kumaha saya, gak ada. Pas ini ayatnya, ini hadisnya, ayatnya, hadisnya pasti benar. Tapi pemahaman dia, penafsiran dia tentang ayat dan hadis itu serta penerapannya yang mungkin keliru. Bukan ayat dan hadisnya yang salah, tapi pemahaman dia dan aplikasi dari ayat dan hadis itu yang dia terapkan yang salah. Oleh karena itu, kita sekarang akan memulai pembicaraan tentang apa dan bagaimana jihad itu sebenarnya menurut syariat Islam. Dengan mengetahui apa itu jihad, nanti kita juga bahas apa itu terorisme, maka jelaslah perbedaan antara jihad dan terorisme. Jihad bukanlah terorisme dan terorisme bukanlah jihad. Nanti jelas gamblang terbedakan. Kita sekarang akan memulai pembicaraan tentang jihad. Jihad itu tadi disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai dzirwatu sanamil Islam. Dzirwah itu puncak. Puncak amalan Islam yang sangat-sangat-sangat tinggi, yang tertinggi. Kalau dalam suatu bangunan itu kubahnya. Jihad itu kubahnya Islam. Orang yang melakukan jihad mati dalam keadaan demikian, berada di tingkatan surga yang paling tinggi. Dan kalau tidak mati, dia tetap hidup selamat dengan jihadnya, dia memperoleh pahala yang sangat-sangat-sangat besar. Oleh karena itulah maka jihad ini wajib menjadi jalan hidup setiap muslim. Mati dalam keadaan berjihad wajib dijadikan sebagai cita-cita tertinggi setiap muslim. Jalan hidupnya adalah jihad, dan cita-cita tertingginya adalah mati dalam keadaan jihad tersebut, lalu memperoleh predikat yang termulia dalam ajaran Islam yang bisa dicapai oleh setiap muslim, yaitu syahid. Keutamaan orang yang mati syahid sudah tidak perlu lagi untuk kita perbincangkan, karena semuanya sudah mafhum betapa utamanya, betapa istimewanya orang yang mati dalam keadaan syahid. Tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikafani gitu ya. Juga tidak perlu dimandikan. Kemudian dikuburkannya juga dengan darah dan pakaian yang menempel pada dirinya. Dia akan terbebas dari hisab. Dia akan mampu memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itulah maka Allah pun memerintahkan jihad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya di awal masa tugas beliau sebagai nabi. Ketika di Mekah masih lemah, Allah sudah memerintahkan Nabi dan kaum muslimin untuk berjihad. Masih lemah itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat ke-52, Allah menyatakan, walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira, fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Ayat ini turun di Mekah, bukan di Madinah, di awal-awal perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang mengikutinya saat itu. Kata Allah, seandainya kami menghendaki, pasti akan kami utus kepada setiap negeri satu pemberi peringatan. Seandainya Allah menghendaki. Lalu kata Allah, fala tuti'il kafirin, jangan kalian mentaati orang-orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira, berjihadlah kalian melawan mereka, melawan orang-orang kafir itu dengan jihad yang besar. Jadi perintah jihad, berjihad terhadap orang kafir itu sudah Allah perintahkan ketika di Mekah. Ayat ini turun ketika di Mekah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dan sudah diaplikasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana aplikasi dari pengamalan ayat ini yang dilakukan oleh Rasul SAW ketika di Mekah, jihad kepada orang kafir? Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, fahadihi suratun makkiyah amara fiha bijihadil kuffar bil hujjah wal bayan wa tablighil quran wa kadzalika jihadul munafiqin innama huwa bitablighil hujjah. Kata Imam Ibnu Qayyim, ayat ini adalah ayat makkiyah. Makkiyah itu artinya turun di Mekah. Di dalamnya berisi perintah untuk berjihad melawan orang kafir. Dengan cara apa? Bil hujjah, dengan hujjah, dengan bayan, dengan menyampaikan Al-Quran. Hujjah itu argumentasi, bayan itu penjelasan, menyampaikan Al-Quran. Demikian juga jihad melawan orang-orang munafik seperti itu. Oleh karena itu, di saat kaum muslimin masih lemah, belum memiliki pasukan, belum memiliki kekuatan, belum memiliki daulah, jihadnya berupa dakwah, jihadnya itu berupa penjelasan, jihadnya itu berupa menyampaikan Al-Quranul Karim. Maka dakwah dalam posisi seperti itu adalah jihad. Bahkan Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 73, kata Allah, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghludh alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ini juga ayat senada bisa kita temukan di dalam surah At-Tahrim. Hei Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghludh alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka. Tempat mereka di jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ke-73 dari surah At-Taubah ini juga turunnya di Mekah. Dan di Mekah sudah diperintahkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang aplikasinya yang diamalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah dengan cara berdakwah, dengan cara menyampaikan hujjah, bayan, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan argumentasi. Berdasarkan hal itulah, maka jihad ini sudah Allah perintahkan sejak awal diutusnya beliau. Cuma di awal perjuangan Islam, di saat kaum muslimin masih lemah, maka jihadnya dengan cara berdakwah. Karena jihad merupakan ibadah yang agung, dan jihad aplikasinya bertingkat-tingkat, beragam, bermacam-macam. Dan seutama-utama jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada pihak yang ditakuti. Ditakuti karena memiliki power, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, memiliki pasukan. Tapi orang atau pihak yang memiliki kekuatan, power, kekuasaan, pasukan ini berada di atas kebatilan. berada di atas kesalahan atau kekeliruan. Menyampaikan kebenaran di hadapan pihak atau orang seperti itu seutama-utama jihad. Nabi SAW menyatakan, afdolul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Seutama-utama jihad Allah mengatakan hal kebenaran di hadapan sultan penguasa yang jair, yang menyimpang, yang jahat, yang zalim. Itu seutama-utama jihad. Maka jihad yang paling utama ini sudah dilakukan sejak awal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan segala resikonya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu menyampaikan kebenaran la ilaha illallah kalimatut tauhid. Kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang mayoritas. Kepada pihak yang memiliki power, memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh yang besar di tengah umat manusia saat itu, di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Dan resikonya kita ketahui melalui penelaahan terhadap sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau dicela, beliau dimaki, beliau diberi gelar dengan gelar-gelar yang sangat-sangat-sangat buruk. Diberi gelar orang gila, diberi gelar dukun, diberi gelar tukang sihir, diberi gelar tukang syair, diberi gelar pemecah belah persatuan bangsa Arab, dan gelar-gelar buruk yang lainnya. Tidak hanya ucapan lisan. Ya, risiko yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi juga tindakan nyata. Sedang sujud, punggungnya, kepalanya ditaploki dengan kotoran unta. Dilempari dengan potongan-potongan besi dan batu-batu yang tajam. Darahnya berlumuran. Diusir, diboikot sampai kelaparan, bahkan upaya-upaya pembunuhan, konspirasi beberapa suku di kalangan bangsa Arab untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah dilakukan. Risikonya beragam dan semuanya besar-besar risikonya. Karena memang mengatakan kebenaran sebagai koreksi atas kesalahan pihak yang memiliki power, begitu resikonya. Dan itulah seutama-utama jihad. Dan ini sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Juga karena jihad dalam bentuk memerangi musuh dari luar merupakan cabang dari jihad memusuhi musuh dari dalam. Maka jihad memerangi musuh dari dalam harus lebih diperhatikan dan lebih diawalkan. Inilah mujahid tulen, mujahid sejati. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam salah satu hadisnya, beliau menyatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Lihat. Ini sejak awal di Mekah, sebelum perang ada, istilah jihad, istilah mujahid, perintah berjihad sudah ada, sudah muncul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Mujahid tulen, mujahid sejati adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang diterima dari Fadalah bin Ubaid. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibn Hibban, juga oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Zahabi rahimahullah menyepakati pensahihan oleh Imam Al-Hakim ini. Nabi SAW dalam hadis ini menyatakan mujahid sejati itu mujahid yang memerangi dirinya sendiri terlebih dahulu dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Karena apa? Karena untuk melakukan ketaatan banyak halangan, banyak rintangan, banyak ganjalan. Tanpa jihad seseorang tidak mungkin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan terketahui kenapa jihad ini ditanamkan sejak awal, sejak masih lemah, tapi jihadnya seorang muslim sejak masih lemah itu memerangi diri sendiri dulu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menaklukkan dirinya sendiri sebelum berjihad melawan musuh dari luar. Karena nanti akan terketahui melalui penjelasan yang rinci dari para ulama siapa orang yang kalah ini oleh dirinya sendiri dalam berjihad melawan dirinya sendiri, sehingga ketaatan kepada Allah sering dilalaikan, perintah dari Allah sering diabaikan, larangan dari Allah masih suka dilanggar. Pas pada saatnya berjihad dengan musuh real nyata dari luar, dia tidak akan mampu menghadapinya. Mungkin dia akan menjadi pengkhianat, mungkin dia akan kabur dari medan perang, atau mungkin saja dia tidak kabur dari medan perang dan tidak menjadi pengkhianat, tetapi dia tidak akan sabar menghadapi resiko yang ditimbulkan dari jihad. Berupa apa? Berupa luka-luka tubuh. Perihnya, sakitnya enggak ketulungan itu, enggak ketahan. Sehingga ada salah seorang di zaman itu, seusai dia itu berperang, seluruh tubuhnya penuh luka, dan dia dipuji oleh sahabat sebagai, oh ini calon ahli surga nih, hebat perangnya. Kata Nabi SAW, enggak, dia ahli neraka. Seorang sahabat penasaran apa yang menyebabkan Nabi memvonis dia sebagai ahli neraka. Diikuti ini orang. Setelah perangnya usai, orang ini berlumuran darah dan ternyata tidak sabar, tidak kuat menahan derita, perihnya, pedihnya, luka-luka yang dia rasakan seusai perang. Akhirnya dia menancapkan ujung tombak ke dadanya, lalu dia bunuh diri dalam keadaan seperti itu. Bayangkan. Ini salah satu efek yang ditimbulkan dari kekurang siapan diri menghadapi jihad. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menjelaskan hadis tadi, kata beliau, kana jihadun nafsi muqaddaman ala jihadil adwi fil kharij wa aslan lahu, fa innahu ma lam yujahid nafsahu awwalan lituf'ala ma umirat bihi wa tutraka ma nuhiyat anhu wa yuharibha fillah lam yumakkinhu jihadu aduwihi fil kharij. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berdasarkan hadis tadi, maka jihad melawan diri sendiri terlebih dahulu harus didahulukan dibanding jihad melawan musuh dari luar. Karena siapa orang yang tidak mampu berjihad melawan diri sendiri terlebih dahulu, berupa melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang, maka dia tidak akan mampu untuk berjihad melawan musuh dari luar. Siapa orang yang masih melalaikan kewajiban, masih melanggar apa yang Allah larang, masih suka menjerumuskan diri kepada kemaksiatan, orang yang belum terpelihara sholatnya yang 5 waktu secara berjamaah di masjid, Orang yang belum mampu umpamanya memperhatikan bagaimana penampilan berpakaian sesuai dengan syar'i dalam kehidupan sehari-hari, tapi sudah ngomong jihad, jihad, jihad, jihad, maka orang itu sama dengan orang yang belum bersiap secara fisik untuk berperang, apalagi secara psikis, tapi sudah mengacung-acungkan senjata untuk menerjunkan dirinya ke medan tempur. Padahal olahraga gak pernah, ngangkat beban gak pernah, lari juga gak pernah, ngomongnya jihad. Pas jihadnya benar, baru lari 10 langkah sudah ngos-ngosan. Bertemu dengan musuh gemeter. Pas musuh mengayunkan pedangnya mau apa, ngadek ka urang, mau apa, menebas kita, kita tangkis langsung lepas ini pedang karena lemahnya. Itu konyol, itu bunuh diri namanya. Berdasarkan hal itu, sebenarnya ada tiga musuh bagi kita. Ini penjelasan Al-Imam Al-Qayyim yang saya ambil dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, juz yang ketiga, tentang bab fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam, faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fil jihad wal maghazi was saraya wal bu'ud. Fasal tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jihad, peperangan, syariah, dan utusan-utusan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, ada tiga musuh bagi kita. Pertama, musuh dari dalam, yaitu diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Dan hawa nafsu itu ada jelas. Walaupun memerangi hawa nafsu bukanlah jihad akbar, jihad terbesar, bukan. Hadis yang menyatakan begitu, raja'na minal jihad al-asghar ila jihad al-akbar, yaitu jihadun nafas, hadis ini palsu atau maksimalnya sangat-sangat-sangat lemah. Bukan berdasarkan itu kita berbicara. Tapi yang jelas jihad melawan hawa nafsu ada, karena hawa nafsu ada dan kita harus berjihad melawan hawa nafsu ini. Ini musuh pertama, hawa nafsu kita. Musuh yang kedua, orang-orang kafir, kafir harbi yang memerangi kita. Dan ada musuh yang ketiga yang berdiri di tengah-tengah, yaitu adanya setan. Setan tentu saja memprovokasi itu, dan itu juga harus diperangi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan ini musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh bagi kalian. Inilah tiga musuh yang wajib diperangi, yang wajib kita berjihad untuk melawan mereka. Lalu dari mana kita memulai jihad melawan ketiga pihak ini? Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, perintah jihad oleh Allah kepada kita, perintah untuk berjihad dengan sebenar-benarnya jihad, bukan jihad asal-asalan, bukan jihad ala kadarnya, bukan jihad yang parsial. Selama ini kan kebanyakan kaum muslimin memahami jihad itu hanya perang melawan orang kafir, hanya itu. Tapi pribadinya tidak diperhatikan bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, dan bagaimana ilmu mereka tentang semuanya itu. Tidak diperhatikan itu. Yang penting jihad. Mana orang kafir? Barijem, dia itu masih tetap memakai jeans belel yang compang-camping, yang isbah. Sholatnya jarang berjamaah di masjidnya umpamanya ya. Keluarganya dibiarkan, istrinya, putrinya umpamanya tidak menutup aurat. Kalau toh menutup aurat juga bukan karena didikan dia, tapi karena kebetulan aja pergaulan putra-putrinya itu bagus sehingga dia belajar Islam gitu. Dan seterusnya. Jadi dirinya tidak diperhatikan. Dia tidak berjihad dulu melawan dirinya, tapi langsung berjihadnya difokuskan melawan orang-orang kafir. Ini jihad yang parsial. Jihad yang tidak menyeluruh. Jihad bukan yang sebenar-benarnya jihad. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berjihad dengan sebenar-benarnya jihad. Haqqa jihadi. Dengan sebenar-benarnya jihad. Lalu apa yang dimaksud dengan jihad yang sebenar-benarnya jihad? Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kata beliau, wa amarahum ayyujahidu fihi haqqa jihadi kama amarahum ayyattaquhu haqqa tuqati wa kama anna haqqa tuqati ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkara wa la yunsa wa yushkara wa falat yukfar fa haqqa jihadi ayyujahid al-abdu nafsahu liyuslima qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihu lillah fayakunu kulluhu lillah wa billah la li nafsihi wa la bi nafsihi. Allah memerintahkan manusia untuk berjihad dengan sebenar-benarnya jihad. Sebagaimana Allah pun memerintahkan manusia untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau makna sebenar-benarnya takwa adalah Allah itu ditaati tidak dimaksiati, Allah itu disebut-sebut, diingat-ingat dan tidak dilupakan, Allah itu selalu disyukuri seluruh nikmatnya dan tidak dikufuri. Ini penafsiran Abdullah bin Mas'ud tentang yang dimaksud sebenar-benarnya takwa. Mencakup tiga unsur. Pertama, ditaati Allah itu, tidak dimaksiati. Kedua, diingat, disebut, tidak dilupakan. Ketiga, disyukuri nikmat-nikmatnya, tidak dikufuri. Ini berarti orang itu setelah takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka makna jihad dengan sebenar-benarnya jihad adalah bahwa seorang hamba harus berjihad melawan dirinya terlebih dahulu, sehingga hatinya, lisannya, dan seluruh anggota badannya taslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taslim itu sadrah, sumerah, pasrah, tunduk, patuh kepada Allah. Hatinya begitu, lisannya begitu, anggota badannya juga begitu. Maka semuanya hanya karena Allah dan untuk Allah, bukan karena diri sendiri dan bukan karena untuk diri sendiri. Maka orang yang berjihad di jalan Allah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, wa yujahidu syaitanahu bitakdzibi wa'dihi wa ma'siyati amrihi wa irtikabi nahihi fa innahu ya'idul amani wa yumannil ghurur wa ya'idul faqra wa ya'muru bil fahsya wa yanha 'anit tuqa wal huda wal ifah was sabr wa akhlaqi wa il wal imani fajahadahu bitakdzibi wa'dihi wa ma'siyati amrihi fayansha'u lahu min hadainil jihadaini quwwah wa sultan wa uddah. Kata Imam Ibn Qayyim, maka orang yang berjihad dengan sebenar-benarnya jihad, pertama, dia akan menjihadi atau berjihad melawan syaitan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara mendustakan semua janji-janjinya, menentang perintahnya, melanggar larangannya karena setan menjanjikan angan-angan, menjanjikan kefakiran. Setan itu kan disebutkan setan menjanjikan kefakiran kepada kalian di dalam infak dan sedekah. Setan menjanjikan kelaparan kepada kita kalau kita memiliki anak. Makanya kamu akan lapar loh. Makanya kalau punya anak bunuh aja sejak kecil gitu kan. Sehingga turun larangan la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Karena kenapa ini terjadi? Karena setan menjanjikan kefakiran atau kelaparan bila kita punya anak. Teka paraban kata orang Sunda. Akhirnya kelaparan. Wajib semua itu diingkari. Setan memerintahkan keperbuatan fahsya dan munkar, melarang dari ketakwaan, dari iffah, dari hudan, dari kesabaran, dari akhlak, dari iman. Jihadlah terlebih dahulu melawan setan dengan mendustakan semua janjinya, bermaksiat kepada semua perintah setan. Maksiat kepada setan bukan, maksiat kepada Allah. Maka orang yang seperti itu tumbuh berkembang dengan dua jenis jihad. Jihad melawan dirinya sendiri, jihad melawan setan. Sejak kecil, sejak baligh, sejak dia sadar, dia terbiasa melawan hawa nafsunya. Dia terbiasa melawan setan. Dia terbiasa jihad dengan dua jenis jihad, melawan dua jenis musuh. Orang yang seperti itu dia akan memiliki kekuatan, kemampuan, persiapan untuk memerangi atau jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk orang kafir. Jihad melawan mereka dengan hati, dengan lisan, dengan tangan, dengan harta, sehingga kalimat Allah di dalam dirinya begitu amat-amat sangat tinggi. Ini makna jihad dengan sebenar-benarnya jihad. Perintah dari Allah kepada kita agar kita jihad dengan sebenar-benarnya jihad bisa kita temukan dalam surah Al-Hajj ayat ke-78. Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Berjihadlah kalian kepada Allah, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dialah Allah yang telah memilih kalian, dan Allah tidak menetapkan kesulitan atas kalian dalam agama ini sedikit pun. Jadi perintah Allah kepada kita untuk jihad dengan sebenar-benarnya jihad itu dituangkan dalam bentuk perintah di dalam Al-Qur'anul Karim. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, makna jihad dengan sebenar-benarnya jihad adalah istifraghut taqah fihi alla yakhafa fillahi lawmata laim. Makna jihad dengan sebenar-benarnya jihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dalam hal itu sehingga dia tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela. Berkata Maqatil bin Hayyan rahimahullah, "I'lamu lil i'malu lillahi haqqo amali wa'buduhu haqqo ibadati." Yang dimaksud jahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, maknanya i'malu lillahi haqqa amali wa'buduhu haqqa ibadati. Beramalah kamu karena Allah dengan sebenar-benarnya amalan, dan beribadahlah kalian semua kepadanya dengan sebenar-benar ibadah. Yang dimaksud sebenar-benar amalan dan sebenar-benar ibadah adalah sebaik-baik amalan dan sebaik-baik ibadah. bukan sekedar benar, benar tapi asal-asalan, itu tidak sebenar-benarnya. Tapi kalau baik, selain benar pasti bagus, pasti sungguh-sungguh. Itulah yang dimaksud jihad, dengan sebenar-benarnya jihad. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, huwa mujahadatun nafsi wal hawa. Jihad dengan sebenar-benarnya jihad adalah berjihad melawan diri sendiri dan melawan hawa nafsu. Kita lihat para ulama ketika menjelaskan jihad dengan sebenar-benarnya jihad itu, seluruhnya memfokuskan memerangi diri sendiri dan hawa nafsunya terlebih dahulu. Karena itu menjadi bekal sebelum dia berjihad melawan orang-orang kafir sebagai musuh yang real, yang nyata, yang kelihatan. Dipersiapkan terlebih dahulu dirinya untuk menghadapi semuanya itu. Berdasarkan semua penjelasan tadi, maka diketahuilah bahwa jihad secara umum ada empat jenis atau empat tingkatan. Pertama, jihad melawan diri sendiri terlebih dahulu. Kedua, jihad melawan syaitan. Ketiga, jihad melawan orang-orang kafir. Dan keempat, yang terakhir, jihad melawan orang-orang munafik. Empat tingkatan jihad. Pertama, dimulai dari jihad melawan diri sendiri. Kedua, jihad melawan setan. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir. Dan keempat, terakhir, yang lebih susah, jihad melawan orang-orang munafik. Adapun jihad melawan diri sendiri ada empat tingkatan. Coba kita lihat, sudah belum kita melakukan jihad ini terlebih dahulu nih? Jihad melawan diri sendiri dengan keempat tingkatannya ini, sebelum menjadi mujahid sungguhan melawan orang kafir. Pertama, ayu jahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bi wa mata fataha ilmuhu syuqiyat fi daraini. Nah, ini lihat. Pertama, jihad melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri, yang pertama adalah berjihad melawan diri sendiri dalam hal mencari ilmu, belajar agama yang hak, yang benar, yang tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan dunia ataupun akhirat tanpa hal ini, tanpa ilmu tentang agama ini. Maka ketika luput atau hilang ilmu tentang agama ini dari diri kita, binasalah kita di dua negeri ini, negeri dunia dan negeri akhirat. Bodoh tentang agama, tidak tahu, tidak faham tentang agama, binasa kita. Karena orang yang bodoh tentang agama, bagaimana mungkin agama itu bisa diamalkan secara benar? Lalu kita pun harus berilmu tentang seluruh jenis amalan yang akan kita amalkan agar amalnya benar, termasuk jihad. Jihad amalan yang agung. Kalau kita mau mengamalkannya, ilmu tentang jihad ini terlebih dahulu harus dipelajari, difahami dengan pemahaman yang mendalam, benar dan lurus. Jangan keliru dalam urusan ini. Keliru, nanti pengamalannya keliru loh. Kalau pengamalannya keliru, wah, madharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini jihad melawan diri sendiri yang pertama, tingkatan yang pertama. Kedua, ayu jahidha alal amali bihi ba'da ilmihi wa illa famujarradul ilmi bila amalin illam yadurraha lam yanfa'ha. Kedua, jihad melawan diri sendiri dalam hal mengamalkan ilmu setelah ilmu itu dipahami. Belajar ilmu butuh jihad. Karena tanpa jihad kita gak akan belajar, gak akan ngaji gitu ya. Coba saya tanya antum, giat mana mencari uang dengan mencari ilmu? Lebih banyak giat mencari uang ya. Kalau ada benturan antara jadwal ngaji dengan jadwal piuntungan uang gitu, dunia gitu, orang banyak mengejar uang daripada ilmu. Wah ngaji malah nanti aja lain kali, ini ada lahan untuk bisa memperoleh uang yang banyak ini kan gitu rata-rata. Makanya coba lihat orang dalam mencari uang begitu disiplin, masuk jam 8 keluar jam 4, gak boleh gak? Dari Senin sampai Jumat gitu ya, gak pernah telat itu. Karena walaupun telat itu tidak ditegur, tidak diberi sanksi, tapi itu merusak kredibilitas dan menghambat peningkatan pangkat, karier dan seterusnya. Makanya jam 8 waktu kerja, setengah 8 sudah tiba di kantor. Bayangkan dengan ngaji, ngaji jam 9, datangnya jam 10. Bahkan banyak yang datang pas tanya jawab. Itu yang sepekan sekali itu menunjukkan minat orang untuk ngaji, untuk belajar ilmu masih kurang. Menunjukkan jihad dia di dalam melawan dirinya sendiri dalam hal mencari ilmu itu masih lemah, masih kalah oleh diri sendiri. Timbul rasa malas, timbul rasa ini, rasa itu untuk belajar. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini mau menjadi mujahid tulen nantinya? Nah, kedua, setelah ilmu difahami, untuk mengamalkan ilmu itu pun butuh jihad. Karena hanya sekedar ilmu tanpa amalan, kalau tidak memadharatkan minimal tidak bermanfaat. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, yang jelas madharat muncul. Kalau umpamanya mencari ilmu itu berat karena harus diamalkan, ah lebih baik tidak belajar, tidak ada kewajiban mengamalkan, kan gitu ya. Saya gak mau tuh ngaji karena takut tidak bisa mengamalkan. Saya kalau mencari ilmu tuh khawatir ilmu itu disia-siakan oleh saya, kan gitu. Pernah datang seseorang ke Abu Hurairah, uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udi an udiya an udayya yudayya an udayyaha. Saya ingin belajar ilmu tapi saya khawatir menyia-nyiakan ilmu itu. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkika lahu tadyi'an. Cukuplah kamu dengan tidak belajar ilmu berarti menyia-nyiakan ilmu. Dan hal menyia-nyiakan ilmu yang paling besar adalah tidak mempelajarinya. Mempelajarinya lalu tidak diamalkan betul menyia-nyiakan ilmu. Tapi kadar menyia-nyiakan ilmu yang paling besar adalah tidak mau mempelajarinya. Itu bentuk penyia-nyiaan terhadap ilmu yang paling besar. Jadi setelah belajar ilmu dan difahami wajib diamalkan. Dan untuk mengamalkannya butuh jihad. Jihad melawan siapa? Melawan diri sendiri. Betapa banyaknya orang yang berilmu tetapi amalnya jauh dari ilmunya. Karena kurangnya jihad dalam dirinya. Inilah tingkatan jihad yang kedua, jihad melawan diri sendiri berupa jihad ketika mengamalkan ilmu. Ketiga, ayu jahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu Wa illa kana minal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayyina wa la yanfa'uhu ilmuhu wa la yunjihi min adzabillah. Ketiga, jihad melawan diri sendiri dalam hal mendakwahkan ilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada orang yang tidak mengetahuinya. Kalau ini tidak dilaksanakan, kalau mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu ini tidak dilaksanakan, maka dia termasuk orang-orang yang menyembunyikan hudan dan bayinat yang Allah turunkan kepada dia. Petunjuk, penjelasan yang Allah sudah turunkan kepada dia, dia sembunyikan. Tidak diajarkan, tidak didakwahkan. Maka ilmunya tidak manfaat. Ilmunya tidak menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Setelah ilmu diamalkan, ilmu itu wajib didakwahkan, diajarkan. Diamalkan untuk diri sendiri sudah. Difahami sebelumnya sudah. Setelah difahami, diamalkan untuk diri sendiri. Maka kewajiban berikutnya adalah mendakwahkan, mengajarkan. Di dalam mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu dibutuhkan jihad. Kenapa? Karena banyak halangan loh. Apa halangannya? Malas. Apa halangannya? Takut dicemooh. Takut ditentang, takut ada yang mendebat, takut umpamanya diperangi oleh orang-orang yang merasa tersinggung dengan dakwahnya. Karena sebutan-sebutan untuk para ahli dakwah, para dai itu beragam loh, banyak. Disebutnya sok usil, disebutnya sok suci, disebutnya sok alim, disebutnya meresahkan masyarakat. Dan itu betul, meresahkan masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang tersentil dengan dakwahnya. Kata si dai, mabuk itu haram. Ada yang tersentil enggak? Ada, para pemabuk. Kata pemabuk, ini ustaz meresahkan warga masyarakat pemabuk. Kata si dai, judi itu haram. Ada yang resah dengan omongan itu? Ada, para penjudi. Para penjudi menyatakan ustaz ini meresahkan warga masyarakat pemabuk. Begitu juga ahli maksiat yang lainnya yang tersentil dengan omongan ustaz, penjelasan ustaz. Ditentanglah. Dan risiko ini selalu dihadapi. Ketika para ustadz menyatakan jangan mengamalkan amalan ini karena amalan ini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengamalkan amalan tersebut tersinggung, lalu menuduh ini orang mengobarkan peperangan, ini orang meresahkan masyarakat, menyinggung pihak lain. Betul. Si ustaz itu banyak menyinggung pihak lain, pihak ahli maksiat, pihak ahli bid'ah, pihak orang kafir, pihak yang keliru akan tersinggung. Dan itu memenuhi resiko. Banyak orang yang tidak mau mengambil resiko ini. Untuk bisa mengambil resiko itu dibutuhkan jihad. Oleh karena itulah, maka tahapan jihad melawan diri sendiri yang ketiga adalah jihad melawan diri sendiri ketika mengajarkan ilmu atau mendakwahkan ilmu. Keempat, terakhir. Maksudnya terakhir dari empat tingkatan jihad melawan diri sendiri, bukan terakhir ngajinya. Kan baru pembukaan ya. Ngajinya masih panjang. Ayu jahidaha ala sabri ala masyaqqati da'wah ila Allah wa adal khalqi wa yatahammalu dhalika kullahu lillah. Keempat, berjihad melawan diri sendiri di atas kesabaran, di atas kesulitan dan penderitaan dakwah, dan di atas kezaliman orang lain kepada kita, dan memikul seluruh penderitaan itu secara sabar. Jadi kadang orang siap menanggung resiko apapun dari dakwah ini. Akhirnya dia terjun ke medan dakwah dan betul resiko itu dia alami. Nah, ketika dia sudah mengalami, oh ternyata resiko dakwah ini pahit, pedih, menyakitkan, membuat kita menderita. Nah, dibutuhkan apa? Kesabaran. Untuk bisa sabar dibutuhkan jihad. Tanpa ada jihad, ya bisa kita sabar. Jadi inilah empat tingkatan jihad melawan diri sendiri. Jihad ketika mencari ilmu, kedua jihad ketika mengamalkan ilmu, ketiga jihad ketika mendakwahkan ilmu, keempat jihad ketika bersabar dalam menerima semua penderitaan akibat semuanya itu. Setelah menjelaskan keempat tingkatan jihad melawan diri sendiri ini, lalu berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, fa idza istakmala hadhihi al-maratibul arba sara min ar-rabbaniyin fa inna as-salaf mujmi'una ala anna al-alima la yastahiqu ay yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqqa wa ya'mala bihi wa yu'allimahu faman 'alima wa amila wa 'allama fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Siapa apabila telah sempurna terpenuhi empat tingkatan jihad melawan diri sendiri yang baru dijelaskan, jadilah dia seorang rabbani. Karena para ulama salafus saleh ijma sepakat bahwa orang alim tidak berhak, tidak layak disebut sebagai seorang yang rabbani, sehingga dia berilmu, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan ilmu. Maka siapa orang yang berilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, dia akan dipanggil dengan panggilan agung di malakutis samawat, di alam malaikat di langit sana. Dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi seorang rabbani adalah seorang yang berilmu, beramal, dan orang yang mengajarkan, mendakwahkan ilmunya serta bersabar dalam menerima semua penderitaan dan resiko akibat semuanya itu. Inilah jenis jihad yang pertama dengan keempat tingkatannya tadi. Kedua, wa amma jihadus syaitan famartabatan. Adapun yang kedua yaitu jihad melawan setan. Jihad melawan setan ini ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah jihaduhu ala daf'i ma yulqa ilal abdi minasyubuhat wasyukuk alqadiha fil iman. Jihad melawan setan tingkatan yang pertama adalah jihad melawan setan dalam hal menolak syubhat dan syukuk yang dilemparkan oleh setan ke dalam hati manusia. Syukuk itu keragu-raguan, ragu tentang kebenaran ajaran Islam. Ada dua yang dilemparkan oleh setan ke dalam hati manusia, yaitu syubhat dan syukuk. Syubhat dan syukuk dalam hal iman. Dalam imannya ada syubhat, dalam imannya ada keragu-raguan. Syubhat, kata Syekh Al-Utsaimin, adalah semua penyimpangan, semua kesalahan, semua kekeliruan yang diakibatkan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Karena bodoh, karena tidak tahu, muncul konsep keimanan yang keliru. Umpamanya contoh syubhat dalam masalah umpamanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syubhat, dalam diri seseorang. Dan syubhatnya itu karena kebodohan. Berupa apa? Berupa kesalahpahaman di dalam memahami sifat-sifat Allah umpamanya, di dalam memahami atau mengaplikasikan ibadah kepada Allah umpamanya. Contoh umpamanya tamthil terhadap asma dan sifat Allah. Tamthil itu artinya menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, atau bahkan ta'til terhadap sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'til itu mengingkari. Ini karena bodoh. Contoh umpamanya mengingkari Allah memiliki tangan, Allah memiliki umpamanya mata, Allah memiliki kaki, diingkari itu. Padahal Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata. Allah, ayat Al-Quran yang menyatakan Allah punya tangan, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bal yadahu mabsutotan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Itu menunjukkan Allah punya tangan. Dengan jelas Allah menekankan hal itu dalam Al-Quran. Lalu diingkari, enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maknanya adalah kekuasaan. Allah sendiri enggak punya tangan tuh. Nah, ini ta'til berawal dari ta'wil. Ditakwil tangan di sana adalah kekuasaan. Lalu ta'til diingkari, Allah sendiri enggak punya tangan. Ini syubhat. Ini kekeliruan dalam hal akidah karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Dan banyak lagi contoh yang lain. Itu agak sedikit mending. Sudah agak ditambah sedikit, ditambah mending lagi. Ada lagi yang mengingkari ta'til kepada sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah, sehingga tidak mengakui adanya tauhid asma wa sifat. Dia hanya mengakui tauhid Allah itu tiga macam, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, mulkiyah atau hakimiyah. Asma wa sifatnya enggak ada tuh. Berarti dia mengingkari asma dan sifat Allah secara keseluruhan tuh. Allah tidak ditauhidkan dalam hal asma wa sifat. Oh, itu lebih berbahaya lagi tuh. Itu syubhat. Dan syubhat lahir dari kebodohan, ketidaktahuan. Dan ini adalah salah satu keberhasilan jebakan setan ke dalam diri manusia. Dilemparkanlah syubhat, dilemparkanlah syukuk. Wajib diperangi. Bagaimana cara mengeranginya? Memeranginya tiada lain, wajib dengan senjata. Mana mungkin tanpa senjata kita bisa memerangi musuh? Apa senjatanya? Senjatanya adalah ilmu tadi. Syubhat dan syak tidak bisa dihilangkan tanpa ilmu. Belajar dulu. Inilah jihad tingkatan yang pertama ketika jihad melawan setan. Kedua, jihadul ala daf'i ma yulqa ilaihi min al-iradatil fasidah wa syahawat. Kedua, jihad melawan setan dalam hal menolak syahwat dan iradah fasidah yang dilontarkan oleh setan dalam hati manusia. Iradah fasidah itu keinginan-keinginan yang buruk, yang jahat. Syahwat itu syahwat itu setiap dosa, setiap kesalahan, setiap pelanggaran yang diakibatkan karena hawa nafsu, karena lemahnya jiwa, lemahnya iman. Padahal tahu itu salah, padahal tahu itu haram, padahal itu tahu itu dosa, itu keliru. Walaupun tahu, dia langgar. Dia lakukan yang haram itu, yang dilarang tersebut. Ini syahwat namanya. Dan syahwat itu dilontarkannya oleh setan itu. Setan tahu kondisi iman orang tersebut lagi lemah, dilontarkanlah syahwat. Walaupun dia tahu itu haram, dia lakukan, dia langgar yang haram tersebut. Itu syahwat. Seperti halnya berjudi, seperti halnya mabuk, seperti halnya ghibah, seperti halnya berdusta, seperti halnya berzina, seperti halnya mencuri, dan seterusnya. Itu semua perbuatan itu pasti para pelaku dari perbuatan itu tahu bahwa itu haram. Coba tanya kepada pemabuk, tahu gak mabuk itu haram? Tahu. Tanya kepada maling, tahu gak bahwa maling itu haram? Tahu, makanya ngumpet-ngumpet. Tahu gak judi itu haram? Tahu. Tahu gak ghibah itu haram? Tanya ke ahwat tuh. Tahu itu ghibah haram, tapi kenapa masih dilakukan? Itu syahwat. Di sana ada kesenangan, di sana ada kenikmatan, di sana ada kepuasan. Diembuskan oleh setan itu keinginan untuk berbuat buruk, keinginan untuk melakukan syahwat itu wajib diperangi. Jadi memerangi setan ada dua tingkatan, memerangi setan dalam hal menolak syubhatnya dan menolak syahwatnya. Kalau yang pertama tadi menolak syubhat adalah dengan al-yakin, dengan ilmu al-yakin. Al-yakin itu lahirnya dari ilmu, enggak mungkin dari dugaan. Kalau menolak syubhat dengan kalau menolak syahwat dengan kesabaran. Sabar di dalam menjauhkan diri dari semua kemaksiatan yang diharamkan walaupun menggiurkan. Semua kemaksiatan rata-rata menggiurkan. Ghibah menggiurkan. Berdusta menggiurkan, membuat senang orang yang melakukannya. Begitu judi, begitu juga zina, begitu juga maling, begitu juga mabuk. Itu menyenangkan, menggiurkan. Tanpa adanya kesabaran, sabar, sabar, jangan sampai ini dilakukan. Kita gak akan bisa menolak syahwat tersebut. Syubhat dilawan dengan yakin, dan yakin itu dari ilmu. Syahwat dilawan dengan sabar. Siapa orang yang memiliki kedua-duanya, ya yakin ya sabar, yakin dalam memerangi syubhat dan sabar dalam memerangi syahwat, orang itu akan menjadi ikutan orang lain. Dan orang yang diikuti oleh orang lain itu disebut imam. Imamah, keimaman, sehingga dia diikuti oleh orang lain dalam perilakunya, dalam pemahaman agamanya, dalam pengamalannya. Itu hanya bisa diraih dengan dua hal tadi, yakin dan sabar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah ayat ke-24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Dan kami telah menjadikan di antara manusia itu imam-imam atas perintah kami. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, mereka memberi petunjuk dengan petunjuk dari kami. Petunjuknya sesuai dengan Quran Sunnah. Kenapa mereka itu dijadikan imam-imam oleh Allah? Lamma sabaru, pertama karena kesabaran mereka. Kedua, wakanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Oleh karena itu, bisabri wal yaqin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan akan teraihlah keimaman dalam masalah agama. Keimaman dalam masalah agama itu artinya dalam masalah agama dia menjadi ikutan orang, menjadi imam dia. Kenapa imam madhab yang empat, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka disebut imam? Karena mereka menjadi ikutan dalam masalah agama ini. Kenapa Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud itu imam-imam di bidang hadis, di bidang agama? Kenapa mereka diberi gelar imam, disebut imam? Karena mereka menjadi ikutan dalam masalah agama. Kenapa semua mereka menjadi imam? Karena kesabaran dan keyakinan mereka tentang agama ini. Sabar ketika belajar agama, sabar ketika mengamalkan agama, sabar ketika mengajarkan, mendakwahkan agama, sabar ketika mereka itu memperoleh resiko dari semua itu, dicela, dicerca, dan seterusnya. Kesabaran mereka dalam mencari ilmu waktu zaman dulu teruji benar itu. Mereka harus berjalan berbulan-bulan melintasi padang pasir yang panas dan tandus, hujan, panas, kelaparan, kehausan, ada perampok gitu ya, kelelahan, hanya untuk mencari satu buah hadis saja. Kesabaran mereka itu sudah teruji saat itu. Dan itu pula yang membedakan antara kita dengan mereka. Kenapa kita tidak jadi imam? Karena kita dalam mencari ilmu aja tidak sabar. Dulu mereka berjalan berbulan-bulan menembus gersangnya padang pasir yang tandus dan panas hanya sekedar untuk mencari hadis. Satu hadis saja. Sabar mereka. Orang zaman sekarang ada mobil, ada motor, ada sepeda, ada angkot, ada jas hujan, ada payung gitu ya. Dan tidak harus berbulan-bulan, paling bermenit-menit. Terus di dalam pengajiannya dibahas bukan hanya satu hadis tapi beberapa hadis, masih jarang yang hadir. Kesabarannya kurang, makanya pantas gak jadi imam. Orang dulu menjadi imam itu karena sabar dan yakin. Inilah jenis jihad yang kedua, jihad melawan setan. Ketiga, amma jihadul kufar wal munafiqin fa'arba'u maratib. Adapun jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka ada empat tingkatan pula. Pertama, bil qalbi, dengan hati. Kedua, bil lisan, dengan lisan. Ketiga, bil mal, dengan mal, dengan harta, dengan uang. Dan keempat, bin nafsi, dengan jiwa. Jihad melawan orang kafir dihususkan dengan tangan, sedangkan jihad melawan orang munafik dihususkan dengan lisan. Gak boleh dengan tangan, karena orang munafik lahiriahnya Islam. Dan orang yang menampakkan keislaman secara lahiriah, dia wajib diperlakukan sebagai seorang muslim. Haram darahnya, haram hartanya. Nah terus kemunafikannya gimana tuh, bahaya kalau dibiarkan? Perangi dengan lisan. Semua syubhat yang dilontarkannya kita bantah dengan ilmu, dengan bayan, dengan ujjah, dengan penjelasan, dengan dakwah. Itu bukan dengan pedang. Karena mereka tidak menentang Islam secara terang-terangan, enggak. Secara lahiriah menampakkan keislaman. Tapi kadang-kadang terlontar celetukan-celetukan yang lahir dari kemunafikannya, itu yang kita bantah. Tapi kalau orang-orang kafir yang nyata-nyata menampakkan kekafiran dan permusuhannya kepada Islam, kita lawannya dengan pedang, dengan senjata. Jadi orang kafir diperangi khusus dengan tangan, adapun orang-orang munafik dihususkan dengan lisan. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, wa amma jihadu arbabi dhulmi wal bidah wal munkarat fa thalathu maratib. Adapun jihad melawan sesama muslim, ini ada sesama muslim, bukan kafir, bukan munafik, tapi dia muslim tetapi keislamannya itu bercampur kezoliman, kebid'ahan, dan kemungkaran. Sesama muslim yang ahli bid'ah, ahli maksiat, ahlul munkarat, jihadnya ada tiga tingkatan. Pertama, bilyad idza qadar, dengan tangan kalau mampu. Kalau ada orang yang zalim berbuat kezalimannya dengan fisiknya, kita cegah dengan tangan kita bila mampu. wa in ajaza intaqala ila lisan. Kalau tidak mampu dengan tangan, berpindah kewajibannya atau jihadnya dengan lisan. Wa in ajaza jahid biqalbi. Kalau tidak mampu pula dengan lisan, berjihadlah melawan orang itu dengan hatinya. Dengan hatinya, dengan cara mengingkari dan tidak menyetujui perbuatan zalimnya tersebut. Sehingga total general tingkatan jihad secara keseluruhan ada 13 tingkatan. 4 tingkatan melawan diri sendiri ya. 2 tingkatan melawan setan, yaitu sudah 6. 4 tingkatan lagi melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan 3 tingkatan yang terakhir melawan sesama kaum muslimin yang zalim, yang bid'ah, yang munkarat. Seluruh 13 tingkatan jihad itulah yang disebut dengan ghazwah, perang. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'bati minan nifaq." Ini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Siapa orang yang mati tidak pernah berperang dan tidak pernah terbersit dalam hatinya untuk berperang, maka kematiannya adalah salah satu cabang dari kemunafikan. Lain yang menjadi pendukung wajibnya ke 13 tingkatan jihad tadi dilaksanakan secara bertahap. Dimulai dari melawan diri sendiri, melawan setan, barulah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, setelah itu melawan orang-orang Islam yang ahli maksiat, ahli bidah, ahli munkar. Itu harus dilakukan. Karena apa? Tidaklah sempurna jihad kecuali dengan hijrah. Dan tidaklah sempurna hijrah dan jihad kecuali dengan iman. Dan tidak sempurna iman kecuali dengan ilmu. Orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah adalah orang-orang yang melaksanakan 4 poin tadi. Ya dia jihad, ya hijrah, ya iman, ya ilmu. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 218, kata Allah, "Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan mereka itulah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi iman lahir dari ilmu. Kata Ibnu Abbas, setiap lafaz iman di dalamnya sudah tercakup ilmu. Sebab iman yang hakiki adalah iman yang lahir dari ilmu. Bukan iman imitasi, bukan iman imanan, bukan iman bobodoan, bukan iman palsu, bukan iman yang dilandasi oleh kebodohan, tapi iman yang dilandasi oleh ilmu. Dari ilmu yang mendalam lahir iman yang hakiki. Sesungguhnya orang-orang beriman, lalu dia hijrah, lalu dia jihad. Jadi jihad terakhir tuh, sebelum jihad hijrah, sebelum hijrah iman, sebelum iman ilmu. Itu tahapan yang wajib. Tidak mungkin jihad tanpa hijrah, tidak mungkin hijrah tanpa iman, tidak mungkin iman tanpa ilmu. Nah, adapun hijrah yang dimaksud, hakikat dari hijrah dijelaskan dalam hadis tadi, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. hijrah itu ini. Kenapa pindah dari Mekah ke Madinah? Sebelum ke Madinah, ke Habsyi dulu, agar dengan hijrah tempat tersebut larangan Allah bisa dijauhi, perintah Allah bisa dilaksanakan. Itu hakikatnya. Kalau di tempat kita tinggal larangan bisa dijauhi, perintah bisa dilaksanakan, gak perlu pindah, gak perlu hijrah. Kenapa kaum muslimin dari Mekah pindah ke Madinah? Karena di Mekah syariat Islam gak bisa dilaksanakan. Syariat Islam tidak bisa dilaksanakan, yang dilarangnya tidak bisa ditinggalkan. Diintimidasi itu oleh orang-orang kafir. Wajib hijrah. Untuk apa hijrah tempat? Agar bisa hijrah jiwa, yaitu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini didahulukan. Karena dengan hijrah syariat Islam sudah tegak dalam diri kita. Baru setelah itu jihad. Makanya hijrah didahulukan daripada jihad. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafur rahim. Semuanya orang-orang yang beriman lalu hijrah lalu jihad di jalan Allah, maka merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah menguraikan seluruh tahapan-tahapan jihad tadi, berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, kata beliau, wa akmalul khalqi indallah man kammala maratibal jihadi kulliha wal khalqu mutafawitun fi manazilihim indallah tawafutahum fi maratibil jihad walihada kana akmal al-khalqi wa akramahum ala Allah khatimun anbiya wa rusul fa innahu kammala maratibal jihad wa jahada fillahi haqqa jihadi wa syara'a fil jihad min haitsu bu'itha ila an tawaffahu Allahu azza wa jalla fa innahu lamma nazala alayya ayyuhal muddathir kum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir shammara an saqid da'wah wa qama fi dhatillahi atamma qiyam wa da'a ila Allahi laylan wa naharan wa sirran wa jihara ولما نزل عليه فاصدع بما تؤمر فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم ودع إلى الله الصغير الكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس. Kata Imam Ibnu Qayyim, semulia atau sesempurna-sempurna makhluk di sisi Allah, sesempurna-sesempurna manusia di sisi Allah adalah manusia yang sudah menyempurnakan seluruh tingkatan jihad yang tadi dijelaskan. Adapun perbedaan manusia kedudukannya di sisi Allah sangat bergantung pada perbedaan tingkatan mereka dalam masalah jihad ini. Oleh karena itu, manusia yang paling sempurna, yang paling mulia di sisi Allah adalah Nabi dan Rasul penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena beliau orang yang sudah menyempurnakan seluruh tingkatan jihad. Maka beliau sudah melakukan jihad kepada Allah atau jihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Beliau sudah memulai jihad sejak mulai beliau diutus menjadi nabi sampai Allah mewafatkannya. Tidak ada satu detik pun waktu berlalu yang beliau habiskan kecuali di dalamnya terkandung salah satu jenis jihad. Sejak mulai Allah menurunkan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, sejak saat itu beliau sudah berjihad dan terus melakukan jihadnya dalam berdakwah dengan sesempurna-sempurna pelaksanaan jihad, Beliau mengajak manusia kepada Allah siang dan malam, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Dan ketika turun fasda bima tu'mar, fasda itu lakukan dakwah secara terang-terangan yang Allah perintahkan kepada kamu, maka Rasul SAW telah melaksanakan dakwah terang-terangan ini tanpa takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Beliau mendakwahi orang-orang kecil, orang-orang besar, orang yang merdeka ataupun hamba sahaya, laki-laki ataupun wanita, yang berkulit merah ataupun yang berkulit hitam, dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, semuanya itu telah terkena dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah jenis-jenis jihad dengan beberapa tingkatannya. Penjelasan tentang jenis-jenis jihad tadi sangat penting untuk menentukan jenis jihad apa yang harus kita lakukan pada kondisi di saat kita hidup seperti sekarang ini. Jihad melawan orang kafir diperintahkan sejak awal perjuangan Rasul SAW di awal-awal menyebarkan Islam. Lemah, belum ada senjata, belum ada pasukan, belum ada kekuasaan, power, kekuatan, belum ada. Tapi sudah ada jihad. Kita lihat, apakah kita sudah punya power, kekuasaan, persenjataan, pasukan melawan orang-orang kafir? Jawabnya nonsen, tidak ada. Jumlah kaum muslimin banyak, tapi berapa orang di antara mereka yang siap secara mental? Di kalangan orang yang siap secara mental, berapa orang yang siap secara fisik? Di kalangan orang yang sudah siap mental dan fisik, berapa orang yang siap secara finansial, punya senjata, punya kemampuan, punya skill, dan seterusnya? Sangat-sangat-sangat super minim, lemah. Kadang kaum muslimin sekarang tidak memungkinkan jihad dengan mengangkat senjata. Tapi tetap wajib tetap jihad. Dengan apa? Dengan bayan, dengan hujjah, dengan dakwah, dengan tabligh, menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah dan penjelasannya yang benar. Dengan semuanya itulah jihad wajib dilakukan. Ya, sehingga apa yang kita lakukan berupa dakwah ini sudah bagian atau salah satu bentuk jihad yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesuai dengan keadaan dan realita yang kita alami sekarang ini. Inilah ikhwan azanillahu wa iyyakum penjelasan tentang jihad dengan tingkatan-tingkatannya yang kita ambil dari penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad juz yang ke-3 ayat halaman-halaman awal tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jihad. Nanti sesi kedua kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang terorisme beserta akar-akarnya, ciri-cirinya, karakteristiknya, lalu apa bedanya dengan jihad. Lalu ketika ada seseorang mengatakan jihad dengan melakukan suatu perbuatan, benarkah itu jihad ataukah terorisme? Kita akan bahas pada sesi yang kedua. Sesi yang pertama ini sudah kita cukupkan terlebih dahulu sampai di sini, 1,5 jam waktu yang sudah kita habiskan. Kita break dulu antara sesi pertama dengan sesi yang kedua dengan tanya jawab.